Nyimak Ramadhanullah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat kurnia-Nya kepada kita dan masih lagi memelihara kita dalam nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita berkumpul sekali lagi untuk menunaikan fardu solat maghrib berjamaah. Dan juga insyaAllah antara maghrib dan isya ini kita teruskan kajian kita membahaskan tentang bab al-musabaqah, iaitu bab perlumbaan, pertaruhan daripada kitab Tengkat Sunnah karangan Syed Sabiq rahimahullahu ta'ala. Setelah kita bahaskan sedikit tentang perkara yang berkaitan dengan musabaqah ini, pertandingan ini, iaitu pertama adalah permainan an-nard ataupun nard syir, iaitu permainan menggunakan dadu. Lalu kita sebutkan apa yang dinukilkan daripada para ulama tentang cara permainan menggunakan dadu ini, iaitu dengan mana mereka menggunakan dua buah dadu, permainan antara dua orang dan masing-masing pemain itu memiliki beberapa, kita katakan, soldadunya yang sama ada berwarna putih dan ataupun berwarna hitam, dan terdapat di situ 30 rumah yang mana siapa yang masuk ke dalam rumah-rumah tersebut yang putih-putih, yang hitam-hitam, maka dia akan menang. Yang menentukan kemenangan tidak syak lagi adalah dengan dadu. Jadi dadu itu ada 6 wajah. Jadi kalau disampaknya 2 buah dadu tersebut, maka mereka akan mengikutinya. Dan telah kita jelaskan bahawa daripada hukum syariat telah terdapat nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita katakan terdapat nas daripada syariat, nas daripada Al-Quran, nas daripada sunnah Rasulullah SAW, erti nas maknanya dalil yang jelas, yang mana tidak ada kemungkinan-kemungkinan lagi, ia tidak mengandungi lebih daripada satu makna. Itu artinya nas. Jadi contohnya hukum kewajipan-kewajipan rukun-rukun Islam, contohnya solat, wa aqimus solata, dan juga zakat, wa atuz zakata. Jadi ini adalah nas, kewajipan mengerjakan solat, kewajipan mengeluarkan zakat. Adapun puasa, ya ayyuhalladzina aman kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi ini nas, tidak ada makna lain kecuali wajib berpuasa, diperintahkan berpuasa. Dan ada pun untuk haji, firman Allah SWT, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan atas manusia untuk Allah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu ke sana, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang kufur, maka Allah SWT maha kaya daripada segala-galanya, 'anil 'alamin. Jadi tidak ada makna kecuali wajibnya melakukan haji. Dan juga di sana banyak lagi hukum ahkam yang tabit dengan nas. Jadi itu sedikit penerangan tentang nas. Jadi bila telah wujudnya nas dari Al-Quran atau daripada hadis atau daripada keduanya, maka tidak boleh bagi seorang mufti, mujtahid untuk berijtihad lagi, untuk mengeluarkan fatwa yang menyalahi dengan maksud nas tersebut. Kalau dia melakukan juga, dia berdosa dan tidak boleh kita beramal dengan fatwa tersebut. Sebab ulama telah bersepakat, la ijtihada ma'an nas, tidak ada ijtihad bersama nas. Yakni bila wujud nas, dia keluarkan ijtihad yang menyalahi nas tersebut. Ataupun terdapat ibarat lain, la ijtihada di mukhalafatin nas, tidak ada ijtihad dalam menyalahi nas. Tapi kalau ijtihadnya sesuai dengan nas, bagaimana yang terdapat dalam nas, maka itu tidak mengapa. Ini adalah istilah daripada sudut usul fiqh. Di sana ada dalil-dalil yang mungkin mengandungi lebih daripada satu kemungkinan, lebih daripada satu makna. Yang ini dinamakan zahir. Jadi mungkin maknanya begini, mungkin maknanya begitu, tapi salah satu daripadanya lebih zahir lagi, lebih jelas daripada yang kedua. Jadi ini juga kuat, baik, tapi tak serupa dengan yang nas tadi. Kalau nas tu memang dia ada hanya satu makna saja. Jadi kalau contohnya yang zahir ini pun banyak juga dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, di mana mungkin nampak macam wajib, mungkin nampak macam sunnah, tapi yang lebih zahir dia adalah wajib hukumnya. Dan antara baik, dan satu lagi dalil adalah dalil yang mujmal, iaitu dalil daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah tetapi maknanya umum, iaitu perlu kepada tafsiran, perlu kepada al-bayan. Jadi tidak berapa jelas maknanya, dia boleh mengandungi macam-macam makna. Jadi kalau demikian, dalil-dalil yang mujmal ini tak boleh diamalkan sampailah kita ketemukan akan penerangannya. Nah, jadi di antara jenis-jenis dalil yang disebutkan oleh para ulama. Adapun dalam masalah bermain dengan dadu ini, nadshir ni yang asal usulnya daripada Parsi, diperkenalkan oleh salah seorang daripada raja Parsi zaman kuno dahulu, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Buraidah radhiyallahu an. Beliau bersabda, barang siapa bermain nadshir, maka seolah-olah dia mencelup tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Abu Dawud. Di hadis yang sahih, man la'iba bin nadshir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Jadi tentulah ini bukan maknanya boleh, ini maknanya tidak boleh. Dan daripada sudut hukumnya, ya, haram. Sebab kita tidak benar kan masukkan tangan kita ke tangan ke dalam daging ataupun darah khinzir. Dan sesuatu hadis yang lebih jelas daripada itu adalah hadis berikut, hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad 'asa Allah wa rasulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bermain nard, yakni dadu tadi, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Malik, disahihkan oleh ulama. Jadi ini jelas hukumnya haram. Baik, ada pun sebab dia haram selain daripada nas. Asalnya kita bila datangnya nas, datangnya dalil, kita dah tak tanya lagi kenapa. Baik, tetapi para ulama mencari juga illah sebabnya, kerana kemungkinan dengan illah sebabnya kita boleh hukum dan permainan-permainan lain yang mana tidak ada nas tentangnya, boleh ke tak boleh. Jadi kalau kita tahu kenapa sesuatu permainan ini diharamkan, satu perlombaan ini diharamkan, kita lihat kepada permainan-permainan yang lain. Jika terdapat di situ sebab yang sama, maksud yang sama, maka kita kiaskannya. Dan ini digunapakai oleh para ulama. Jadi kata ulama, sebabnya dia menggunakan dadu. Dan menggunakan dadu bermakna menang kalahnya permainan ini tergantung kepada nasib. Sebab bila dicampakkan dadu, tidak ada orang yang boleh tahu berapakah ataupun bilangan yang akan keluar. Satu ke, dua, tiga sampai enam, dan ada macam-macam probability. Saya belajar matematik, sangat besar sekali dia punya kemungkinan. Kalau dua dadu, lagi banyak kemungkinan. Jadi ini bukan satu permainan yang ditentukan dengan kepandaian dia mencampak dadu. Tak ada. Macam mana pandai dia pun, kalau dadu tu betul lah, satu, dua, tiga sampai enam, sebenarnya bukan dua tu dicop kata orang tu, maknanya pasti dia akan apa? Tidak akan tak ketahuan nombor yang akan keluar daripada duit tersebut. Jadi ini adalah mengundi ataupun sama dengan mengundi nasib, dan ini digelar ataupun dihukum sebagai judi. Baik, sama ada dia dengan pertaruhan ada letak duit di situ, ada hadiahnya ataupun tidak ada hadiahnya. Nabi SAW tidak membeza-bezakannya. Jadi walaupun dia tidak ada kalah rugi daripada sudut kewangan, tapi ia amat menyerupai permainan judi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya melarang kita bermain judi, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita jauhkan diri daripada main judi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hanyasanya arak, khamr, judi, ansab berhala-berhala dan al-azlam, yang ini mengundi nasib dengan panah, rijsun najis daripada amalan syaitan, maka jauhkanlah daripadanya. Allah SWT kata jangan buat, jauhkan daripadanya. Bukan sekadar minum arak je, jauhkan diri daripada arak. Di antara dari sebahagian ulama mengatakan kalaulah walaupun tidak najisnya arak tersebut, kita tak boleh pakai kat dekat badan kita sebab disuruh kita jauhkan dia daripada arak. Begitu juga judi, begitu juga patung berhala ansab dan al-azlam, mengundi nasib dengan lembing ataupun dengan tombak. Dan ini adalah satu amalan jahiliah yang buruk, di mana bila mereka nak keluar rumah, nak melakukan sesuatu yang penting, mereka akan pergi ke kuil mereka ke mereka ataupun di rumah mereka adanya panah ni. Jadi di panah tu adanya kertas-kertas, ada kata pergi, ada kata tak pergi. Jadi bila di panahnya keluar kertas yang mana satu, maka itulah yang diikutkan. Jadi tidak ada tawakal langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi permainan-permainan ini harus dijauhkan walaupun tidak ada duitnya. Dan kita baca kan daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah taala, apabila dia melewati orang-orang yang bermain nark, dia tidak memberikan salam kepada mereka. Kenapa? Sebab mereka melakukan kemungkaran. Jangan kita beri salam kepada orang yang buat kemungkaran dan tidak mau tinggalkan kemungkaran tersebut. Dan Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala ni siapa? Dia daripada kalangan tabi'in, salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Dan beliau ni adalah anak murid, berguru kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Jadi kalau kita baca tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kalau datang tafsir daripada Ibn Abbas, biasanya datang daripada siapa? Daripada Sa'id bin Jubair. Dan kadang datang daripada Sa'id bin Jubair saja. Dan kita tahu bahawa tafsirnya tentulah diambil daripada gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi itu mazhab Sa'id bin Jubair. Berkata Syaukani pula, seorang ulama daripada Yaman, seorang daripada mutaakhir, diriwayatkan bahawa Ibn Mughaffal dan Ibn Musayyab membolehkan bermain nar asal tidak ada taruhan. Dan keterangan ada juga khilaf di kalangan salaf. Ibn Musayyab adalah daripada kalangan kibar tabi'in. Jadi dia bolehkan main nark tapi dengan syarat tidak ada taruhan. Pendapatnya berdasarkan kepada asal permainan itu boleh, selagi tidak ada yang haram. Haramnya main judi, ini tak ada judi, maka dia membolehkannya. Tetapi pendapat ini, kata pengarang kitab, kedua orang ini memaham hadis bagi orang yang memain nark dengan disertai taruhan, kalau mereka menggunakan hadis. Tapi bila kita lihat hadis Buraidah tadi, hadis Abi Musa al-Ashari, Nabi SAW haramkan main nar dengan catur ini secara mutlak. Tanpa Nabi SAW beza-bezakan kamu main dengan bertaruh ataupun tidak bertaruh. Nah, jadi seharusnya kita kena kekalkan keumuman larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini lebih patut daripada kita beramal dengan pendapat ini, wallahu a'lam. Dan inilah pendapat jumhur ulama mazhab yang empat, semua pendapat demikian. Dia melainkan khilaf sedikit daripada orang yang kita sebutkan tadi. Kemudian kita berpindah kepada bab berikutnya, itu bermain catur, syatranj, yang ini chess zaman kita. Di dalam hadis terdapat riwayat-riwayat yang mana Rasulullah SAW mengharamkan bermain catur. Akan tetapi hadis-hadis yang mengharamkan bermain catur ini tidak mapan sama sekali. Tidak mapan maknanya tidak kuat. Jadi berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan beliau ini seorang ulama hadis yang masyhur, Amirul Mu'minin dalam hadis. Beliau daripada negeri Syam dan banyak menulis dan mentahqiq akan masalah-masalah hadis, dan kitab beliau yang amat masyhur adalah kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, iaitu Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Sebuah kitab yang masyhur yang menunjukkan keilmuan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan beliau punya kitab-kitab Rijal dan juga kitab tentang para sahabat, Al-Isabah dan macam-macam lagi. Hingga beliau dijadikan rujukan sekarang ini dalam masalah-masalah berkaitan dengan hadis. Jadi beliau berkata tidak terdapat hadis sahih ataupun hasan di dalam pengharaman bermain catur. Jadi tak ada hadis sahih, tidak ada hadis hasan. Bukan maknanya tak ada hadis yang mengharamkan catur, ada. Tetapi hadisnya tak sampai sahih, tak sampai hasan. Kalau tak sampai sahih, tak sampai hasan, maknanya hadis-hadisnya dhaif. Oleh sebab itu para fuqaha pun berbeza pendapat di dalam menghukuminya. Apa hukum catur? Halal ke haram? Di antara mereka ada yang mengharamkannya, ada pula yang menghalalkannya, membolehkannya. Dan di antara yang mengharamkannya ialah Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Tiga daripada empat mazhab. Berkata Imam Syafi'i dan sebahagian tabi'in bahawa bermain catur itu makruh tapi tidak haram, sebab sejumlah sahabat telah bermain catur. Demikian pula sejumlah tabi'in yang tidak terhitung banyaknya. Jadi ada dua pendapat, satu haram, satu kata makruh. Jumhur kata haram. Baik, dalil yang mengatakan haram, baik, kita baca dulu kata-kata Ibn Qudamah di dalam Al-Mughni. Ibn Qudamah adalah ulama hadis bermazhab Hanbali, dan beliau punya kitab yang masyhur Al-Mughni. Bila sebut Ibn Qudamah, maka orang akan biasa faham bahawa di dalam kitabnya Al-Mughni, iaitu kitab fiqh yang memuatkan mazhab-mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya mazhab imam yang empat, tetapi dia juga memuatkan mazhab-mazhab para sahabat, tabi'in, salafus salih. Dan beliau membawakan dalil mereka semuanya, dan biasanya beliau akan memilih pendapat yang beliau anggap kuat, dan biasanya beliau akan menguatkan mazhab beliau sendiri, iaitu mazhab Hanbali. Nah, jadi kata beliau, ada pun catur, maka keharamannya adalah seperti narko. Kita tahu ini adalah pendapat jumhur, pendapat mazhab Hanbali. Hanya saja narko itu lebih kuat keharamannya. Kerana adanya nas yang mengharamkan. Tadi kita dah baca hadis Abu Hurairah, hadis Hurairah dan hadis Abu Musa, Nabi mengharamkan main narko, iaitu dengan dadu. Namun catur maknanya seperti nark pula, maka hukumnya dikiaskan kepadanya. Jadi kata beliau, dua-duanya hukumnya sama, sebab kedua-duanya memiliki sifat yang sama, iaitu ada kalah menang ditentukan dengan nasib. Itu mengikut kata-kata Ibn Qudamah. Jadi dia gunakan kias. Jadi menunjukkan beliau akur bahawa tidak ada hadis yang sahih yang mengharamkan bermain catur, chess ni. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, Sa'id ibn Musayyib dan Sa'id ibn Jubair bahawa mereka memperbolehkannya. Mereka berdalil bahawa yang menjadi pokok itu adalah kebolehan. Asal permainan halal ke haram? Kalau kita tak ada dalil, asalnya apa permainan pun halal. Tak payah kita nak cari dalil. Dia halal. Asal dia adalah dia halal. Tapi kalau ada dalil haram, haram. Macam tadi. Permainan dengan dadu. Benar. Baik, sebarang nas yang mengharamkannya tidak ada. Ataupun maksud di sini tidak sahih. Dan dia tidak termasuk ke dalam pengertian yang dinas keharamannya. Jadi mereka kata tak sama. Chess ni dengan main dengan dadu. Dengan demikian maka ia tetap halal diperbolehkan. Jadi di sini kita nak kaji sikit. Apa beza main macam snake and ladder atau main kapal terbang tu? Ha, kan ada kapal terbang tau kan? Hampir samalah dengan yang permainan nerf tadi tu, dadu. Dengan chess. Pertama, chess tak ada dadu. Saya tak tahu lah diorang main dengan dadu je tak. Saya tahu tak ada. Nah. Dan oleh kerana itu, kemudian cara permainannya itu ada peraturan-peraturannya. Ada peraturan-peraturannya. Yang ini jalan berapa tapak, yang ini boleh terbang L, maknanya kuda tu lah. Bishop dia jalan macam gitu. Dan seumpamanya. Ya kan? Dan tujuannya, matlamatnya adalah untuk apa? Membunuh raja dia. Nah, dia ada raja dia. Dia ada macam-macam. Tapi yang penting kalau raja dia dapat kita bunuh, kita makan lah, kita checkmate, maka orang tu akan menang. Orang tu akan menang. Jadi tak ada dekat situ main dengan dadu. Dan dia menggunakan kemahiran seorang itu. Nak kata dia gunakan nasib, jauh. Kebanyakannya gunakan kemahiran. Tak, hampir tak mungkin orang yang tak tahu main boleh menang dengan orang yang pandai main. Beza dengan main snake and ladder, main kapal terbang tu. Yang tak tahu main pun boleh menang. Sebab dia bergantung pada dadu. Jadi ni dah nampak perbezaan. Baik, kemudian di situ ada kaedah-kaedahnya, strategi-strateginya, jalan macam mana dan sebagainya untuk melemahkan lawan. Jadi ini antara bukti bahawa ia bukan permainan yang bergantung kepada nasib sahaja. Bahkan kalau kita lihat, dia juga ada makna melatih yang seorang itu untuk apa? Strategi berperang, berfikir, menajamkan akal fikiran. Nah, jadi kalaulah kita nak berlaku adil, sesuatu yang tidak ada dalil dia haram dan asalnya adalah halal, dan dia tidak ada makna haram, maka sepatutnya ikut hukum syarak kita kena halalkan dia. Kita kena halalkan dia. Ini sebabnya menghalalkan, mengharamkan sesuatu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh suka-suka halalkan sesuatu ataupun kita suka-suka haramkan sesuatu. Jadi kita kena kembalikan kepada asal hukumnya. Jadi dalam hal ini wallahu alam, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala dan sebahagian ulama itu adalah lebih kuat. Tetapi mereka memberikan syarat-syarat, meletakkan syarat-syarat bila main chess ini dihalalkan. Jadi ada tiga disebutkan di sini. Yang pertama, dia tidak melalaikan kewajipan agama. Dan ini satu perkara yang penting, syarat yang amat penting untuk semua permainan sebenarnya. Dan mungkin kita katakan khususnya untuk permainan chess ini. Sebab permainan chess ini dam lagi, kalau dam papan besar lagi, dia punya permainan makan masa yang lama. Dan satu lagi, kalau dia dah lama, dia dah kalah, dia nak balas, nak main lagi. Dia biasa macam itu. Nanti balas lagi, balas lagi. Itu yang berjam-berjam datang. Ya kan? Kalaulah orang itu semangat betul sampai dia nak belajar, boleh baca buku berjilid-jilidnya. Dan ini tentu adalah perkara yang membuang masa. Dan kalau dia melalaikan kewajipan agama, permainan yang halal ini jadi haram. Baik. Dan yang kedua, syarat yang diletakkan adalah permainan ini tidak dicampuri dengan taruhan. Ini jelas adanya taruhan, siapa menang belanja air pun, maka ini dah berjudi. Dia berjudi sebagaimana apa juga permainan lain yang telah kita sebutkan. Yang ketiga, tidak muncul di tengah permainan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Jadi solat dah buat, apa semua dah bagus, tetapi tengah-tengah permainan tu keluar kata-kata yang yang tidak elok, baik maki hamun sana dan sebagainya, ataupun keluar kata-kata dusta. Aku makan raja engkau, aku makan kuda engkau, ini semua kata-kata bohong. Baik. Dan juga permainan ini tidak disertakan dengan perkara yang batil. Baik, bagaimana yang biasa kita lihat sekarang ini. Walau bagaimana pun, satu perkara perlu diperhatikan. Sesuatu permainan, kalau telah menjadi sinonim, simbolik dengan orang-orang fasik, orang-orang fasik, maka tak soyogianya orang yang beriman, orang soleh, ikut main permainan tersebut. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau dia dah jadi sebati, kalau lihat permainan tertentu je, ini adalah perbuatan orang-orang fasik, orang-orang yang tak solat, orang-orang yang tak puasa. Walaupun asal dia mungkin apa? Mungkin halal. Jadi kalau nak main pun dalam rumah ke atau sebagainya, itu mungkin juga. Tapi kalau kita pun join sekaki dengan pakcik-pakcik kata orang tu dekat kedai kopi, dengan keadaan yang tidak apa ni, kita katakan tidak berakhlak, jadi seharusnya kita apa ni, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan, mal'unun man la'iba bisyatranj wa nadhir ilaiha ka'akli lahmi ka'akili lahmi khinzir. Dilaknati orang yang bermain chess ini, dan orang yang melihat permainannya seperti orang yang makan daging khinzir. Ini antara hadis-hadis yang diriwayatkan tentang haramnya main chess. Sudah kita terangkan hadis ini tidak sahih. Hadis ini hadis yang dhaif. Dan dari kalangan tabi'in yang turut main chess adalah Imam Asy-Sya'bi, seorang ulama hadis. Kebanyakan hadis-hadis kita ambil, kita jumpa dekat Sahih Muslim, datang daripada Syabi. Dia main. Nah. Jadi balik kepada asalnya, halal tapi dengan syarat-syaratnya. Jadi masuk dekat sini main dam. Dan aku juga buat game yang lain, asalkan tidak ada menggunakan dadu. Kalau monopoli dan sebagainya ada main dadu ni semua, dah tak boleh. Baik, itulah perkara yang berkaitan dengan musabaqah, perlombaan. Jadi kesimpulan perlombaan ini ada yang mana ia digunakan atau berguna untuk jihad fisabilillah, untuk berperang. Dan antaranya telah dinaskan dalam hadis, iaitu berlumba kuda, unta dan panah dan memanah. Kemudian perkara-perkara lain yang juga digunakan untuk jihad fisabilillah, maka boleh dikiaskan dengan permainan-permainan itu. Kemudian dalam permainan-permainan ini, bila dia dibolehkan, maka boleh bertaruh di dalamnya. Tetapi ulama berbeza pendapat tentang pertaruhannya. Baik, daripada siapakah datangnya pertaruhan, daripada peserta atau dari pihak ketiga. Ada pun yang tidak ada khilaf, kalaulah hadiah itu datang dari pihak ketiga yang tidak turut berserta, dari sponsor lain. Dia kata siapa menang dalam pertandingan ini, kita buat pertandingan, maka dia akan dapat hadiah sekian. Tapi dia sendiri tak main. Jadi, dan orang yang main itu semua tak keluarkan duit, maka ulama semua sepakat bahawa ini dibolehkan. Baik. Dan inilah pendapat yang paling selamat. Sebab selain daripada itu, masih lagi ada makna judi, walaupun ada ulama yang membolehkannya. sahih. Kemudian permainan-permainan yang tidak digunakan untuk berjihad fi sabilillah. Seperti permainan-permainan lain, main bola lah, sepak takraw, badminton dan sebagainya. Ini semua tak digunakan untuk jihad fi sabilillah. Kalau kita nak katakan dia riyadhah, banyak lagi permainan yang menggunakan tenaga, tapi takkan semua yang kita gunakan dalam jihad. Dia tidak darurat, tidak perlu sangat untuk digunakan dalam jihad fi sabilillah. Maka bila begitu, tidak boleh adanya pertaruhan. Walaupun orang ketiga kata, siapa menang game takraw ni, saya kasih hadiah. Tak boleh juga. Siapa menang permainan bola ni, saya berikan hadiah. Tak boleh juga. Walaupun orang yang turut serta itu tidak mengeluarkan apa-apa taruhan. Okay. Tetapi, kalau ia termasuk sesuatu yang berguna untuk agama Allah SWT, seperti musabakah-musabakah agama, iaitu musabakah hafal Quran ke, hafal hadis ke, ataupun tentang hukum ahkam fikih dan sebagainya, siapa menang, kata orang ini, kita akan berikan hadiah, ataupun kumpulan yang menang kita akan berikan hadiah. Maka yang demikian itu dibolehkan, sebab ia ada makna, semakna dengan hukum jihad fi sabilillah. Baik. Tetapi membaca Al-Quran itu ada masalah lain. Setakat membaca Al-Quran tidak ada gunanya apa-apa dalam mengembangkan agama. Berbeza dengan menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Sebab bacaan, setakat bacaan, dia adalah satu ibadat biasa. Baik, sebagaimana kita tak buat pertandingan siapa solat paling bagus, ya ke tidak? Macam mana kita nak buat pertandingan siapa baca Quran paling bagus? Tapi kalau siapa hafal paling bagus, itu mungkin kita katakan ada faedahnya. Wallahu'alam. Kemudian di dalam hal-hal agama ini, ataupun musabakah agama, kita kena ingat, apapun juga niat asalnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hafal Quran ini bukan nak dapatkan hadiah saja. Tapi yang mula-mula sekali kita hafal ni kerana nak mengembangkan, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala contohnya. Okay? Jadi hadiah itu datang daripada ataupun secara mendatang gitu. Bukan dimaksudkan. Dan ataupun penggalak dan pemberi semangat. Ini mengikut pendapat ulama-ulama yang membolehkan musabakah-musabakah seperti itu. Dan termasuk dekat situ mungkin kita katakan berdebat. Dan itu melatih juga kita berdebat, memberikan hujah dan sebagainya. Tapi tetap kena jaga adab-adab syariat. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan dan seumpamanya. Selain daripada itu, telah kita terangkan, kalau komputer game, kita tak boleh kata halal, tak boleh kata haram, selagi kita tak lihat jenisnya. Sebab komputer game dah terlampau banyak sangat. Yang haram tentu ada. Baik. Yang halal ada, yang tengah-tengah pun ada, yang syubhat pun ada. Jadi kena dihukum melihat keadaan-keadaan. Ini melihat apa ni permainan yang ada keadaan. Kalau dia adalah mata-mata bergantung pada nasib, apa beza dia dengan nar tadi? Jadi hukumnya haram. Kita mesti kata haram. Baik. Apalagi ada dalamnya permainan dengan pakau saja dan sebagainya. Jadi satu perkara lagi, ulama mutaakhirin ada membahaskan tentang hukum bermain dengan daun. Bermain dengan daun. Tak kira lah ada daun pakau ke daun apa. Maka yang benar dalam hal ini, hukumnya haram. Hukumnya haram walaupun tidak ada pertaruhan. Sebab kalau pakai daun, maknanya dia akan pakai nasi. Dia tak ada bezanya sebenarnya dia dengan bermain dengan gunakan dadu. Jadi dia tetap adalah satu apa ni? Satu permainan yang boleh membawa kepada perjudian yang betul. Jadi apa juga yang kita lihat kat kasino, permainan-permainan itu, walaupun kita main kat rumah, tak ada gunakan pertaruhan, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tak boleh kita main dan tak boleh kita biasakan anak-anak kita bermain dengan permainan-permainan seperti itu. Dan perkara lagi yang harus kita lihat, jika permainan itu melibatkan olahraga, jangan sampai dia menimbulkan keburukan yang lebih besar ataupun dia membahayakan kesihatan. Jadi apapun kita nak main, jangan sampai boleh patah tangan, boleh patah tulang. Tapi kalau sedikit saja, jarang berlaku contohnya, tidak mengapa. Tapi kalau permainannya terlampau kasar sangat sebagai mana kita lihat sebahagian permainan, dan bahaya sangat sebagai sekarang ada extreme game dan macam-macam lagi yang boleh buat pada kematian, jangan kata apa ni kemalangan yang buruk, maka asal hukumnya adalah diharamkan, tidak dibolehkan. Jadi setiap apa ni perkara itu ada landasan-landasannya daripada sudut syariat. Bab yang berikutnya adalah tentang wakaf. Tapi sebelum, ataupun kita ada masa sedikit lagi, saya suka untuk memberikan peringatan tentang hari-hari ini, iaitu hari-hari Zulhijjah ini. Sebab kita sekarang dah masuk 4 Zulhijjah. Adakah di sana kelebihan yang disebutkan tentang hari-hari ini? Maka bila kita rujuk kepada Al-Quran, terujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati banyak dalil-dalil yang menerangkan fadail fadilah hari-hari Zulhijjah ini. Daripada 1 Zulhijjah sampai ke 13 Zulhijjah. Dan lebih khususnya 1 sampai 10. Adapun tentang 10 hari pertama Zulhijjah ini, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, iaitu demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10, wa layalin ashr, kemudian wasyafi wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Baik, yang penting di sini Allah SWT telah bersumpah dengan waktu fajar. Ibnu Qayyim rahimahullah dan kebanyakan ulama tafsir telah mengeluarkan kaedah, apabila Allah SWT bersumpah dengan makhluk-makhluknya, maka itu menunjukkan kelebihan, keagungan makhluk-makhluk tersebut, kepentingannya. Sebab Allah SWT sajalah yang boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun kita tak boleh, kita cakap demi subuh, demi matahari, tak boleh. Kita cuma boleh bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, ataupun demi Allah yang telah menciptakan manusia contohnya, dengan sifat Allah SWT. Tak boleh kita bersumpah dengan demi matahari, demi bulan, demi duha. Tapi Allah SWT boleh. Tetapi kita perhatikan Allah SWT tidak bersumpah dengan semua makhluk. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Jadi oleh kerana itu, waktu fajar adalah waktu yang penting. Baik, kerana di situlah mulanya barakah. Dan waktu fajar adalah waktu yang diberkahi oleh Allah SWT. Para malaikat datang dan akan menyaksikan orang yang solat subuh. Wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajri kana mashhuda, dalam surah Isra. Dan hendaklah engkau baca Quran fajar, yakni solat tu baca Quran waktu subuh. Dan ini dalil bahawa disunatkan untuk membaca ayat-ayat yang banyak, yang panjang dalam solat subuh. Inna Quran al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Quran pada waktu fajar ini disaksikan oleh para malaikat, menunjukkan kelebihan. Dan banyak lagi kelebihan waktu subuh ni, dia permulaannya hari dan sebagainya. Baik, kemudian Allah SWT bersumpah dengan 10 malam, walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10. Jadi apakah malam-malam 10 ini? Maka kita lihat ulama-ulama tafsir, Imam At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, dan juga Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, mereka semua sepakat bahawa tafsiran untuk malam-malam yang 10 ini adalah malam-malam 10 hari pertama daripada Zulhijjah, bukan malam-malam Ramadan yang akhir. Dan ini juga menunjukkan bahawa malam-malam ini diagungkan, mempunyai kelebihan di antara malam-malam yang lain. Adapun hari-hari Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman secara umum ya dalam surat Al-Hajj contohnya, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi firman Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nas, dan umumkanlah kepada manusia, yakni untuk melakukan haji ke Baitullah al-Haram. Jadi mereka akan datang, yaitu karijalan, mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan atas setiap kenderaan untuk dan sebagainya, yaitina min kulli fajjin amir, mereka akan datang daripada mana-mana ceruk yang dalam, mana-mana pelusuk bumi mereka akan datang. Seperti engkau wahai Ibrahim AS, engkau seru kan dia. Buat apa? Liyashhadu manafi'alahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah, yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang dimaklumi. Kata ulama, hari-hari yang dimaklumi ini adalah hari-hari Zulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, antara nikmatnya adalah apa yang Allah berikan kepada mereka daripada rezeki berupa binatang-binatang an'am. Al-an'am ni adalah binatang-binatang khusus. Tafsirannya ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, bahawa dia adalah 8 haiwan. Dia dah salah berempat, 4 yang berpasang-pasangan. Sama niyata azwaj minat da'ni ithnaini, minal ibil ithnaini, wa minal bakar ithnaini. Lepas tu minat da'ni ithnaini wa minal ma'z ithnaini. Dia ada 8 binatang yang berpasangan, daripada unta sepasang, daripada lembu sepasang. Jadi dah 4 lah, 2-2. Wa minal dha'ni ithnain, daripada kambing biri-biri sepasang, dan daripada kambing sepasang. Wa minal ma'z ithnain. Jadi semuanya 8. Jadi ini dalil bahawa sembelihan untuk kurban hanya sah daripada binatang-binatang ini yang dinamakan sebagai bahimatul an'am, iaitu daripada unta betina, jantan ke betina, lembu jantan ke betina, kemudian kambing jantan betina, dan kambing biri-biri. Sebab kambing dan kambing biri-biri ni lain sikit. Jadi lain daripada itu, tidak sah dijadikan haiwan kurban. Walaupun dia mungkin lagi mahal, lagi eksotik kita katakan, rusa tak boleh. Baik. Tapi kalau kerbau itu termasuk dari dalam bangsa lembu, kata sebagian ulama, maka dia juga boleh. Baik. Tetapi selain daripada itu, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi kalau binatang-binatang lain, walaupun kuda tu memang hebat contohnya, mahal, boleh tak kita jadikan sembelihan untuk kurban? Tidak boleh. Sebab apa? Sebab Allah SWT telah menaskan daripada haiwan itu tidaklah daripada bahimatul an'am. Jadi ulama telah menyebutkan tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Masalahnya adalah masalah ijma'. Jadi tak boleh kita ambil ayam kita nak pergi sembelih. Tak ada ulama kata boleh. Ambil itik lagi lah tak boleh. Itu bukan kurban. Ya. Baik, kemudian antara binatang ini ada yang dibolehkan kita kongsi miliknya, ada yang tak boleh kita kongsi. Yang kita boleh kongsi miliknya adalah unta, dan lembu. Ini ada dalil-dalil ni. Daripada Jabir radhiyallahu anhu ada hadis-hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kongsikan seekor unta itu dengan 7 orang. Itu dalam peperangan Hudaybiyah. Jadi di situ menunjukkan bahawa lembu dan lembu juga disepakati oleh ulama sama dengan unta. Jadi hak milik itu boleh kita kongsi 7. Tapi kambing biri-biri ke kambing biasa tak boleh kita kongsi. Maknanya satu orang satu. Tetapi pahala, pahala penyembelihan ini boleh dikongsi lebih daripada satu orang. Jadi kalau seorang itu sembelih seekor kambing, niat dia pahala dia lah untuk apa? Untuk seisi keluarganya, maka ini dibolehkan tanpa khilaf di kalangan ulama. Tak perlu nak setiap anggota keluarga, suami, isteri, mak dan sebagainya, anak semua nak kena sembelih seekor kambing untuk diri masing-masing. Tak, tak perlu. Tetapi tak boleh kita kongsi 7 orang memiliki seekor kambing untuk korban. Itu tak boleh. Jadi boleh kita kongsi pahalanya, tapi tak boleh kita kongsi hak miliknya. Jelas? Jadi itu satu faedah daripada ayat tadi. Jadi ini menunjukkan bahawa lihat kurus mallahi fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari Zulhijjah. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah minha." Yani al-'ashr al-awakhir. Atau al-'ashr Zulhijjah. Qala wala jihad fi sabilillah, qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minha bi syai. Lam yarji' minhu bi syai. Hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari amalan soleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Yang hari-hari ini sekarang ni. Maka sahabat-sahabat pun tanya, walaupun jihad fisabilillah, maknanya jihad fisabilillah di luar 10 hari ini, adakah amalan kita pada hari Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah SWT daripada jihad? Maka Rasulullah SAW, ya, walaupun jihad, kecuali satu orang aja, kecuali satu jihad, ya, orang yang keluar pergi jihad tetapi dia tidak kembali lagi. Maknanya dia keluar berjihad dengan hartanya, dengan dirinya, tapi dia tak balik. Maknanya dia mati syahid. Ha, kalau dia mati syahid di luar daripada 10 hari Zulhijjah ini, maka dia lagi bagus daripada orang yang beramal dalam hari-hari. Jadi ini dalil kelebihan 10 hari-hari Zulhijjah. Amalan soleh padanya lebih baik daripada mana-mana hari-hari lain dalam satu tahun. Baik. Kemudian ulama telah membahaskan apakah ia juga lebih afdal daripada hari-hari dalam bulan Ramadan. Maka ada ulama kata ya, sebab Nabi kata dia lebih baik. Ada yang mengatakan hari-hari Zulhijjah siang hari lebih afdal daripada hari-hari siang Ramadan, walaupun 10 hari terakhir. Tetapi malam-malam 10 terakhir Ramadan lagi afdal daripada malam-malam inilah, malam-malam Zulhijjah. Sebab Nabi SAW mengkhususkan malam-malam tersebut dengan iktikaf, dengan qiyamul lail. Dan sebabnya ada di antara malam-malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya daripada dalil-dalil ini menunjukkan bahawa kita digalakkan untuk beramal soleh pada 10-10 hari ini. Dan amal soleh ini umum, apa juga amalan soleh. Tapi yang penting sekali kita tinggalkan maksiat. Sebab tak guna kita buat amalan banyak-banyak, masih buat maksiat. Kita tinggalkan maksiat. Kemudian kita laksanakan yang wajib. Yang fardu buat dulu, solat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kerja-kerja yang wajib kita jangan tinggalkan. Kemudian kita lakukanlah yang sunat. Banyakkan baca Quran. Kalau nak khatam dalam 10 hari ini pun tak apa. Kemudian kita zikir banyak-banyak. Dan kita berpuasa. Puasa daripada sekarang, daripada 1 Zulhijjah itu kita puasa sampai 9. Dan 9 Zulhijjah memiliki kelebihan yang tidak ada pada hari-hari lain. Sebab hari Arafah dikira sebagai hari Muhammadi. Adapun hari Ashura dikira sebagai hari Musawi. Sebab hari Ashura, adalah hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Pahala puasa hari Ashura, 10 Ashura ni, 10 Muharram adalah dihapuskan dosa sebelum ni. Tapi kalau puasa hari Arafah, dihapuskan dosa tahun sebelum ni dan tahun yang akan datang. Okay, jadi kalau begitu kita kena usahakan untuk beramal soleh pada hari-hari ini. Dan antara amal yang baik adalah kita solat fardu berjamaah di masjid. Itu kalau kita dapat buat, bagus betul. Baik, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.